إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab ke-98. باب استحباب الذهاب إلى العيد. Bab tentang disukai, disunahkan pergi menuju solat Id. وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة. Pergi menengok orang sakit, pergi haji, pergi perang, pergi jihad maksudnya, pergi untuk mengantar jenazah dan lain-lain. Artinya pergi dalam rangka kebaikan ibadah. Min tariqin, dengan menempuh satu jalan. Warruju'u min tariqin akhar, nanti pulangnya mengambil jalan yang berbeda, mengambil jalan lain. Agar apa? Litaksiri mawadi'il ibadah, untuk memperbanyak asar-asar ibadah, bekas-bekas ibadah. Itu yang kita dengar selama ini, sebagian orang mengatakan ini khusus solat Id. Ini khusus solat Id karena di dalam hadisnya hanya solat Id. Tetapi ada hadis lain yang jarang kita dengar, yang di mana di sini Imam Nawawi menyimpulkan bukan hanya solat Id. Bukan hanya solat Id, tetapi termasuk mengantar jenazah. Kita berangkat ke mana misalnya? Kuburan. Lewat satu jalan, nanti pulangnya mengambil jalan lain. Ya. Yeah. Begitu juga haji, begitu juga jihad, begitu juga menjenguk orang sakit. Kita menjenguk orang sakit ke rumah sakit Fatmawati misalnya. Nah, nanti kita pulang lagi ke sini, ke Bintaro misalnya, cari jalan lain. Ini sunnah. Mana dalil? Nanti akan dibawakan oleh beliau. Langsung perbuatan Nabi. Langsung perbuatan Nabi. Adapun ucapan Jabir, ini khusus solat Id. Hadis pertama atau hadis 719, An Jabir radhiyallahu anhu qaal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu 'idin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi untuk salat Id, khalafat tariq, jalannya dibedakan. Jalan berangkatnya dengan jalan pulangnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi salat Id tidak di masjid. Tidak di masjid. Sebab jika di masjid akan sulit seperti ini. Karena rumah beliau kan hampir menempel dengan masjid. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa beliau salat Id bukan di masjid, tapi di al musalla, sebuah tanah lapang. Di tanah lapang itulah beliau salat Id, beliau salat mayat, karena salat mayat juga disunahkan di tanah lapang, tidak di masjid. Salat mayat di masjid boleh. Salat mayat di masjid boleh. Yang lebih utama di tanah lapang. Ada riwayat, barang siapa salat mayat di masjid tidak dapat apa-apa. Maksudnya, bukan tidak berpahala, tetapi enggak ada keutamaannya. Tidak ada keutamaannya. Boleh-boleh saja, tidak ada keutamaannya. Sebagaimana akad nikah di masjid, tidak ada keutamaannya. Boleh-boleh saja, tidak ada keutamaannya. Mengatakan ada keutamaan harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Dan dalilnya khusus. Tidak boleh dalil umum. Masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya jelas, lebih baik di masjid lah. Solat mayat, akad nikah, enggak bisa. Itu dalil terlalu umum. Harus ada dalil khusus. Bahwa Nabi bersabda, akad nikah di masjid lebih baik. Solat mayat di masjid lebih baik. Kalau tidak ada, maka kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ya? Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis, istihbabu muqalafati tariki idha raja'a yawm al-eid lil-imam wal-ma'mum. Ini umum. Buat imam dan makmum sama. Buat khatib dan makmum sama. Disunahkan, disukai untuk mengambil jalan yang berbeda antara berangkatnya dengan pulangnya. Yang kedua, antara khatib dengan makmum mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan, ya kan? Salat intidhar ketika hari Jumat ini hanya disunahkan untuk siapa? Untuk makmum. Untuk imam tidak disunahkan salat intidhar. Karena yang intidhar artinya apa? Intidhar artinya menunggu. Karena yang ditunggu dia. Maksud dia ikut nunggu. Ya. Nunggu imam datang, oh dia sendiri imam. Nunggu khatib datang, dia sendiri khatib. Salat intidhar hanya disunahkan kepada para makmum. Imam tidak disunahkan. Maka disunahkan bagi imam berangkat awal, berangkat akhir. Berangkat akhir. Maka Nabi ketika hari Jumat itu masuk masjid paling terakhir. Artinya ketika sudah mau khutbah, saya enggak katakan sudah masuk waktu ya. Karena khutbah tidak harus masuk waktu. Khutbah Jumat tidak harus masuk waktu. Ya kan? Bahkan azan Jumat boleh sebelum waktu masuk. Ini kekhususan hari Jumat. Dengan dalil apa yang ada di Sahih Muslim, bahwa para sahabat mengatakan, kami selesai salat Jumat, lalu kami pulang, bayangan masih belum tergelincir. Ya? Artinya, jelas belum masuk waktu duhur. Ya? Sudah dimulai. Khusus Jumat boleh. Dan ini imam. Ya, imam. Hari ini tidak ada ya. Hari ini tidak ada. Nah, setelah khutbah mau dimulai, baru si khatib ini masuk masjid. Datang. Sebagian riwayat langsung mengucapkan salam. Atau dia langsung menuju mimbar. Berdiri di anak tangga kedua. Lalu memberikan salam. Kemudian duduk. Kemudian muazin azan. Dan seterusnya. Ya. Ini kekhususan perbedaan antara imam dengan makmum. Ya. Antara muazin dengan yang mendengarkan azan, ini pun ada bedanya. Disunahkan menjawab azan, kemudian membaca Allahumma rabb hadzihi da'wati tamah dan seterusnya bagi siapa? Bagi yang mendengar azan. Adapun bagi muazin tidak disunahkan membaca Allahumma rabb hadzihi da'wati tamah. Karena dalilnya barang siapa yang mendengar agak. Ya kan? Dan ini tentu tidak dilakukan di zaman Nabi. Artinya Bilal yang azan, Ibnu Ummi Maktum yang azan, Abu Makhdurah yang azan, tidak membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya. Ada perbedaan. Adapun dalam hal ini sama. At-tariqu tashhadu li sahibiha yaumal qiyamah. Jalan itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat kepada siapapun yang menempuh jalan itu untuk kebaikan. Kita injak tanah ketika kita akan menuju masjid, ketika kita akan menuju Mekah, ketika kita akan menuju orang sakit, menjenguk orang sakit, ketika akan jihad dan seterusnya, maka tanah yang kita injak itu akan menjadi saksi. Begitu juga yang kita pakai untuk sholat dan seterusnya, itu semua nanti akan menjadi saksi. Oleh karena itu disunahkan bagi kita memperbaiki. Kadang sholat di sini, kadang sholat di sini, ya kan? Akan menjadi saksi. Dan itu umum, bukan hanya tanah, ya. Terutama anggota badan kita. Ketika ada bekas-bekas ketaatan kita, di kaki kita, di tangan kita, di wajah kita, di anggota badan kita, insyaAllah ta'ala nanti akan menjadi saksi. Ya, 720. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajara. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari jalan syajarah dan masuk dari jalan Mu'arras. Ini apabila beliau keluar dari Madinah. Jadi jalan yang menghubungkan Madinah ke Mekah itu ada dua. Ya. Untuk keluar dari kota Madinah ada dua. Yang pertama jalan yang disebut As-Syajarah. Yang kedua jalan yang disebut Al-Mu'arras. Ya. Tariqus Syajarah ini ditempuh oleh Nabi ketika beliau mau keluar meninggalkan Madinah. Tariqul Mu'arras ini ditempuh oleh beliau ketika beliau akan masuk ke Madinah. Gitu. Kemana? Ya tentu menuju ketaatan. Ya jihad, ya haji, ya umrah. Gitu. Wa idza dakhala Makkah. Dan apabila Nabi masuk ke kota Mekah, dakhala min ats-Saniyatil 'Ulya. Maka beliau masuk lewat jalan Saniyatul Ulya, nama jalan. Kemudian beliau, kalau beliau keluar dari Mekah, maka beliau menempuh Saniyatul Sufla, ya, jalan yang di atas dan jalan yang di bawah. Ini dalil yang dibawakan oleh beliau. Ternyata bukan hanya solat Id saja. Ternyata bukan hanya solat Id saja. Ya, ini tidak kita katakan sebagai waqi'atul 'ain. Istilah bahasa kita kebetulan saja. Rasul kebetulan saja lewat situ, enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Tentu Ibnu Umar lebih faham dari kita. Ibnu Umar dan para sahabat lebih faham dari kita itu kebetulan saja atau tidak. Kalau kebetulan tentu akan diucapkan oleh Ibnu Umar bahwa ini waqi'atul 'ain saja. Ya kan? Berbeda dengan perempuan-perempuan Ansar dikatakan seperti burung gagak, ya, pakaiannya hitam-hitam seperti burung gagak. Ini para imam mengatakan ini waqi'atul 'ain, kebetulan saja adanya memang hitam, ya. Tidak bisa disimpulkan bahwa disunahkan para wanita itu memakai yang hitam-hitam, ya kan? Kenapa? Karena ada dalil lain. di mana para sahabiah memakai warna lain. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memakai pakaian merah. Gitu ya. Nabi juga pernah. Adapun merah dan kuning yang tidak disukai oleh Rasul, itu yang sangat merah mencolok, sangat kuning mencolok, karena diceluk muaswarah. Adapun sekedar merah biasa, kuning biasa yang sering kita pakai, enggak masalah. Ya. Kemudian ditambah dengan disunahkannya wanita memakai pakaian-pakaian hitam. Ketika apa? Ketika ditinggal mati suaminya. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ditinggal mati suaminya, ya bebas. Hitam boleh, merah boleh, ya, coklat boleh, putih boleh, enggak masalah. Yang penting menutup aurat. Yang penting tidak terlalu tipis pakaiannya. Yang penting merangsang syahwat dan seterusnya. Jadi kita harus faham mana yang waqi'atul ain, mana yang tidak. Mana yang kebetulan saja, mana yang tidak. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya ada satu fawaid, istibabu mukhalafati tariqi fi dhahabi wal iyab fil haji li takthiri turuqil khair. Di sini dikhususkan haji. Disukai, disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan ketika pulang dalam haji. Dalam haji. Ya. Ya, kita lanjutkan 99. Babu istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Disukainya, disunahkannya mendahulukan yang kanan dalam segala hal untuk memuliakan yang kanan. Kal wudu'i wal ghusli wat tayammumi wal lubsi tsaub wan ni'al wal khuf was sarawil. ودخول المسجد والسواق والاكتحال وتقليم الأظفار وقش الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة. Ya, beliau berikan contoh banyak sekali. Wudu yang kanan, mandi, mandi kita basuh yang kanan dulu, tayamum memakai pakaian, sendal memakai khuf, sarawil, sarawil sirwal, semacam celana, ya, masuk masjid kaki kanan dulu, bersiwak, memakai celak, ya, yang kanan dulu, memotong kuku, memotong kumis, berarti kumis itu dipotong bukan dikrok, ya, dipotong. Bahkan Imam Malik mengatakan bid'ah mengerok habis kumis, bid'ah, karena Rasul dan para sahabat berkumis hanya dirapikan, tidak melewati bibir. Ya, ada satu firqah besar di negeri kita ini dan di dunia ini yang mengatakan sunnah mencukur habis kumis. Ini tidak benar. Ada riwayat Umar ketika ada orang yang mencaci maki beliau, beliau geram dan beliau muter-muter kumisnya, ya, dipelintir-pelintir kumisnya, ya, sambil kesel gitu, ya. Ini menunjukkan bahwa Umar berkumis. Kemudian mencabut bulu ketiak, ya, mencukur rambut kepala, memberikan salam ketika sholat, makan, minum, bersalaman. Bersalaman ini maksudnya yang kanan dulu, gitu. Bukan kalau salaman pakai tangan kanan, ya, itu mah nggak usah dibahas, ya, nggak ada orang salaman pakai tangan kiri, ya. Maksudnya bersalaman di sini kalau kita bertemu 5 orang, berjajar 5 orang itu, maka siapa yang kita kasih salam dulu? Yang paling kanan, yang paling kanan dari kita, bukan yang paling kanan dari dia, ya, yang paling kanan dari kita. Di hadapan saya ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, maka yang paling kanan dari saya, yang sini ya kan? Bukan yang paling kanan dari mereka. Dan ini mengalahkan umur ya. Walaupun yang paling kanan itu anak remaja, mungkin umur belasan tahun. Saya harus salami dulu. Sementara yang kirinya syekh, sudah tua. Yang kanan lebih didahulukan daripada umur. Berbeda dengan hafalan Al-Quran, umur kalah. Umur 40 tahun, hafalannya sedikit. Umur belasan tahun, hafalannya banyak. Siapa yang berhak jadi imam? Yang belasan tahun. Karena apa? Karena hafalannya banyak. Dan masalah kanan ini, umur kalah. Saya kira hadisnya pernah kita baca dulu ya. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan kecil, ya kan? Ibnu Abbas itu kan umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Berarti waktu itu mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun, ya. Tetapi diprioritaskan oleh Nabi. Sementara karena apa? Karena Ibnu Abbas ada di sebelah kanan Nabi. Sementara di sebelah kiri beliau orang tua dikalahkan, dikebelakangkan. Ya, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastilamil Hajaril Aswad, menyentuh Hajar Aswad, maksudnya dengan tangan kanan ya. Kemudian keluar dari kamar mandi, keluar dari WC. Keluarnya bukan masuknya di sini ya. Kemudian mengambil, memberikan dan lain-lain, ini disunahkan mendahulukan yang kanan. Wa yustahabbu taqdimul yasar fi diddi dzalik. Sebaliknya kita disuruh mendahulukan yang kiri. Ketika apa? Ketika bertentangan dengan itu semua ya. Yang kotor. Ya, seperti membuang dahak, berludah ya. Jangan ke kanan, tetapi ke kiri. Terutama ketika sholat. Terutama ketika sholat ya. Ketika sholat jangan pernah meludah ke depan atau ke kanan. Meludahlah ke kiri ya. Karena sholat mungkin saja membuang ludah, ini boleh. Tetapi jangan ke depan dan jangan ke kanan. Boleh ke bawah atau ke kiri. Atau Nabi mencontohkan berdasarkan perbuatan Ibnu Umar, melipat-lipat kain, lalu meludah di kain itu, atau kalau kata kita sekarang tisu ya, ini boleh. Boleh, maksudnya bukan sunnah ya. Terantum sholat pada meludah semua ke kiri ya. Enggak sunnah, boleh saja, karena ada sesuatu. Karena kalau kita tahan, tentu mengganggu kehusuan kita, ya kan? Ada sesuatu yang harus dibuang di mulut kita, ini boleh. Kemudian masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, ini sebelah kiri. Kemudian keluar dari masjid, melepas khuf, melepas sendal, melepas sarawil, pakaian, istinja, dan lain-lain, disunahkan mendahulukan yang kiri. Ya. Ayat-ayat yang beliau bawakan di antaranya surat Al-Haqqah. Qala Allahu Ta'ala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini." Beliau membawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa kanan itu mulia. Adapun orang yang diberi kitab catatannya dengan tangan kanannya, dia mengatakan, "Ha umqra'u kitabiyah." Ini, kalau mau baca nih kitabku nih. Nah, Karena saking senangnya dia, bacalah nih kitabku. Karena catatannya bagus. Catatannya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dia senang sekali. Bahagia sekali. Maka dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya itu. Lalu dia mengatakan, baca nih. Memamerkan saking senangnya. Iya kan? Ini berbeda dengan orang yang menerima catatannya dari tangan kiri, tentu tidak akan seperti anak-anak menerima rapot, ya kan? Rapotnya bagus, tentu dia senang orang-orang melihatnya. Enggak ada yang lihat ditawarin lihat, gitu. Ya, nih rapot saya bagus, gitu. Inni dhonantu anni mulakin hisabiy. Dia yakin, dhonan di sini bukan menyangka, tapi yakin. Ada kaidah bahasa Arab seperti ini. Jadi lawan katanya sama, gitu kan? Mengucapkan sesuatu, tetapi yang diucapkan lawan katanya. Kan yakin itu lawan kata ragu, prasangka, ya kan? Dhon. Yang dimaksud yakin, tapi yang diucapkan dhon. Yang dimaksud hidup, tetapi yang diucapkan mati. Masih ingat hadis tentang ayat kursi, ya kan? Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka dia tidak akan terhalangi masuk surga. Dia pasti masuk surga. Kecuali kalau dia tidak mati. Kan tidak mati, enggak mungkin masuk surga, ya kan? Tapi Nabi mengatakan, illal maut, kecuali kematian. Yang dimaksud oleh beliau sebaliknya. Justru dengan mati itu akan masuk surga. Ya, termasuk ini. Ya. Termasuk ayat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, wa annahum ilaihi raji'un. Ya, orang-orang yang khusyuk itu, orang yang bagaimana, orang-orang yang dhon, bahwa dia akan bertemu Allah. Dhon ini prasangka, menyangka, tentu tidak. Tapi yakin. Gitu. Nah, ada seperti ini. Saya kira dalam bahasa kita ada ya. Oleh karena itu, ini tidak bisa hanya dengan kamus. Hanya dengan kamus, buka kamus, salah. Ya, maka bahasa itu tidak cukup dengan kamus lugah. Harus dipelajari kaidah bahasa itu. Ya, maka hati-hati dengan terjemahan. Hati-hati dengan apalagi terjemahan kata per kata. Ini bahaya. Bahaya. Salah faham, salah tafsir, besar sekali kemungkinannya. Ya kan? Maka pelajari bahasa itu, baru akan paham. Insyaallah ta'ala. Saya kira Mas Antum masih ingat, seorang dokter kafir yang akhirnya masuk Islam, setelah dianjurkan oleh Raja Faisal untuk belajar bahasa. Ya? Awalnya dia mengatakan, saya baca Al-Quran berulang-ulang, enggak ada. Laisa fihi ijaz. Tidak ada mukjizat di dalam, biasa-biasa saja. Ya. Raja Faisal bertanya, mana Anda baca Al-Quran yang mana? Disebutkan ya, bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Kata beliau, ini bukan Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Al-Quran yang ini nih, bahasa Arab. Yang Anda baca itu apa? Pemahaman si penterjemah. Pemahaman si penterjemah. Karena bahasa itu butuh pemahaman. Pemahamannya keliru, terjemahannya keliru. Maka enggak mungkin. Enggak faham, nerjemahin, enggak mungkin. Ya, kasihan pembacanya. Ya, saya enggak tahu. Pokoknya saya rubah saja ya. Ya, hadza ini, zalika itu. Enggak bisa. Harus faham dulu, baru menerjemahkan. Dari sinilah, para masyayikh menasihati, jangan semua kitab itu diterjemah. Terutama kitab-kitab besar, kitab-kitab yang bagus, jangan diterjemah. Siapa yang ingin tahu? Ya belajar bahasa Arab. Ya, apalagi kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, luar biasa bahasanya, ya kan? Ketika dalam bahasa Indonesia, enggak luar biasa lah, biasa-biasa saja. Nah, termasuk Al-Qur'an. Coba antum baca Al-Qur'an bahasa Indonesia biasa. Ya seperti dokter tadi. Nah, setelah si dokter ini mempelajari bahasa Arab karena penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Raja Faisal, setahun kemudian kira-kira masuk Islam dan mengakui luar biasa memang Al-Qur'an. Ya. Ayat kedua atau ayat terakhir, hanya ada dua ayat. Qala Allahu Ta'ala, fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan yang kanan, apa golongan yang kanan itu? Dan golongan kiri, apa golongan kiri itu? Nah, di sini di surat Waqi'ah, manusia dibagi tiga. Manusia dibagi tiga. Yang pertama, sadatu ashabil yamin, para penghulu golongan kanan, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar golongan kanan. Ya, siapa mereka? Para nabi, para rasul, para siddiqi, para suhada, para salihi. Gitu. Ini para penghulu, para pembesar golongan kanan. Yang kedua, wa ashabul yamin, golongan kanan saja. Ya. Tidak disebutkan pembesar golongan kanan, tapi golongan kanan saja. Siapa? Bukan nabi, bukan rasul, bukan siddiqin, bukan suhada, tetapi dia taat kepada Allah dengan ketaatan yang bercampur dengan kemaksiatan. Ya. Nah, tidak mungkin ada ketaatan tanpa tercampur dengan kemaksiatan, ya kan? Ada di antara kita yang belum pernah maksiat? Enggak ada. Ya. Artinya yang kedua ini derajatnya tidak seperti yang pertama. Tetapi dia beriman. Dia melaksanakan perintah Allah. Kadang meninggalkan perintah Allah. Dia menjauhi larangan Allah. Kadang melakukannya, diampuni akhirnya dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Ah, yang terakhir, golongan yang ketiga, hum ashabus syimal adz-dzalimuna li anfusihim. Yaitu orang yang menzalimi diri mereka, orang yang terancam masuk neraka, akhirnya masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Ya, 721. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam masalah kanan. Jadi tidak main-main. Tidak asal ingat saja. Tetapi tentang kanan ini diperhatikan. Sama dengan kita sangat perhatian dengan masalah kesehatan misalnya. Di antara kita sangat perhatian dalam masalah kebersihan misalnya. Ada orang buang tisu tidak pas di tempat sampah saja, dia ngomel misalnya. Sangat perhatian terhadap kebersihan. Nah, Nabi sangat perhatian dalam masalah mendahulukan yang kanan. Fi sya'nihi kullihi, dalam segala hal. Dalam segala hal. Sudah dijelaskan oleh beliau tadi. Ya pakai sendal, ya pakai celana, ya pakai baju, ya wudu, ya tayamum, semua hal. Fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Aisyah berikan contoh yang paling remeh. Ya. Dalam tuhur, masalah bersuci, masalah menyisir rambut, dan masalah pakai sendal. Ini yang paling remeh dibanding dengan yang lain. Masalah pakai sendal saja, Nabi perhatian mendahulukan yang kanan, apalagi yang lebih dari itu. ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muttafaqun alaihi, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fi kull hadis istibabul bad'i bima yamini a'dha'il jasad indal wudu' wal ghusl. Disunahkan mendahulukan yang kanan ketika wudu, ketika mandi, mendahulukan anggota badan kita yang kanan terlebih dahulu. Tentu termasuk tayamum dan seterusnya. Istihbabul bad'i bi syikr ra'sil ayman fir rajli wal ghusli wal arq. Disunahkan, disukai mendahulukan kepala yang kanan. Kepala yang kanan ketika apa? Menyisir. Ketika mandi, ketika potong rambut. Ya. Sampai hal sekecil itu. Kan rambut kita ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, sisir dulu yang kanan. Ya. Kemudian yang sebelah kirinya, atas ya. Kemudian yang kiri. Yang terakhir, istihbabu labsin ni'al bil yamin ibtida'an. Disunahkan memakai sendal dimulai dengan yang kanan. Ya. 722. Wa anha, dan darinya, dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna, bahwa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan, lituhurihi wa tu'ami, itu dipakai oleh Nabi untuk tuhur, untuk membersihkan, untuk tuhur bersuci ya, dan untuk makan, di dalamnya tentu minum dan seterusnya. Wa kanatil yusra li khala'ihi. Adapun tangan kiri beliau untuk khala. Untuk di WC ya. Wa ma kana min adza, dan apapun yang berbau adza. Adza kotoran ya, penyakit. Beliau mensunnahkan untuk memakai tangan kiri. Beliau mengatakan hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan lain-lain. Ya. Fi kull hadis hanya satu, al-yadul yusra la tustamalu illa fi izalatil khabith. Wa kullu ma kana la takrima fi. Tangan kiri itu dipakai untuk menghilangkan khabis, sesuatu yang buruk, najis, ludah, dan seterusnya ya. Wa kullu ma kana la takrima fi, dan segala sesuatu yang tidak takrim, yang tidak mulia, yang tidak bagus. Ya, saya kira kita bisa fahami. Kita lanjutkan 723. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahun. Dari Ummu Atiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, mereka siapa? Para wanita. Mereka para wanita fi ghusli ibnatihi Zainab. Ketika para wanita itu memandikan jenazah Zainab. Siapa Zainab? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi meninggal duluan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semuanya meninggal duluan. Hanya satu yang tersisa, yaitu Fatimah. Ketika Nabi wafat, anak beliau satu-satunya yang masih hidup hanya Fatimah. Itu pun beberapa bulan kemudian menyusul. Ini Zainab. Ya. Zainab istrinya Abu Al-As. Abu al-As ini musyrik, kafir awalnya. Artinya ketika menikah kan beliau belum jadi nabi. Ya. Beliau belum jadi nabi, suami Zainab musyrik. Ketika beliau jadi nabi, Zainab masuk Islam, suaminya tidak. Abu al-As tidak. Maka dipisahkan. Ya kan? Dipisahkan. Kemudian Abu al-As masuk Islam belakangan. Kemudian dikembalikan lagi tanpa akad nikah lagi. Riwayat mengatakan dengan akad nikah tidak sahih. Yang sahih tanpa akad nikah lagi. Ya. Ini banyak hukum keluar dari sini. Ibda'na bima yaminiha. Kata Nabi kepada wanita-wanita yang memandikan jenazah Zainab, dahulukan anggota badan yang kanan. Dahulukan anggota badan yang kanan. Wa mawadi'il wudu'i minha. Dan tempat-tempat wudu. Tempat wudu ya tangan, ya kaki, ya wajah. Ya, maka tidak tepat kalau diwudukan. Tidak tepat. Diawali dengan anggota wudu. Ya, kalau diwudukan ya miskin. Ya, suruh kumur-kumur gimana? Ya? Istinsyak gimana? Ya. Kan wudu seperti itu, kumur-kumur, istinsyak, istinsyar tentu tidak sanggup. Ya. Maksudnya diawali dengan anggota wudu. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fi kul hadis. Yatawalla ghuslul unsa an-nisa. Yang memandikan perempuan harus perempuan. Wala yujuzu lirrijal. Tidak boleh laki-laki. Tidak boleh laki-laki walaupun ayahnya. Walaupun anaknya. Walaupun abangnya, walaupun adik laki-lakinya, tidak boleh. Jadi wanita yang memandikan harus wanita. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang menyatakan bahwa Aisyah menginginkan tidak ada yang memandikan jasad Nabi kecuali istri-istrinya, tetapi ini tidak terlaksana, ya. Artinya ucapan Aisyah menunjukkan bahwa boleh suami istri boleh. Ya, tentu tidak ada kemuskilan, ya kan? Hanya masalahnya mungkin tidak bisa sendirian, ya kan? Karena perlu bantuan, ya kan, untuk membalikkan badannya agar basah semua. Tentu ini perlu bantuan. Siapa yang bantu? Siapa yang bantu? Kalau yang bantu laki-laki, berarti dia berkhalwat, kan begitu. Kalau yang membantu perempuan, berarti bukan istrinya, ya kan? Ada sedikit kemuskilan, walaupun mungkin kemuskilan ini ada jawabannya, misalnya dua-duanya istrinya atau tiga-tiganya istrinya, ya kan? Ini nggak ada masalah. Oleh karena itu, yang tidak ada kemuskilan, laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, walaupun tidak ada hubungan darah, walaupun bukan keluarganya, walaupun sekedar kenalan, enggak masalah. As-sunnatu fi ghuslil mayyit al-bad'u bi mayaminihi wa mawadi'il wudu' minhu. Termasuk di dalam sunnah memandikan mayat adalah mendahulukan yang kanan dan mendahulukan anggota wudu'. Yang terakhir, bayanu syarafi a'dha'il wudu' an sa'iril jasad. Penjelasan bahwa anggota wudu itu lebih mulia daripada jasad yang lain. Ya. Berarti wajah, tangan, kaki ini lebih mulia daripada perut misalnya, ya kan? Dada misalnya yang bukan anggota wudu. Ya, masing-masing mempunyai keutamaan yang berbeda. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang kidal, yang biasanya mengerjakan pekerjaan yang berat dengan tangan kiri, seperti mengangkat beban, memotong, dan lain-lain? Tentu dikecualikan. Ya, dikecualikan apa? Makan, minum. Orang yang kidal, yang bawaannya pengin pakai yang kiri, khusus makan dan minum, harus memaksakan tangan yang kanan. Karena tentu dia pasti sanggup. Kalau dia mengatakan tidak sanggup, takutnya seperti seorang yang didoakan buruk oleh Nabi, lalu tidak bisa mengangkat tangannya. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan salah satu istrinya sebagai pembelajaran atau hikmah bagi istri yang tidak turut perintah suami? Ya. Bahkan mau diceraikan semuanya, ya. Tapi ini kan tidak jadi. Yang jadi adalah Hafsah. Hafsah diceraikan oleh Nabi SAW setelah peristiwa madu. Bukan peristiwa yang minta tambahan belanja, bukan. Itu semua istrinya. Hafsah setelah peristiwa madu. Hafsah dicerai oleh Nabi. Kemudian beliau diberitahu oleh Jibril bahwa Hafsah adalah salah satu istrimu nanti di surga. Dengan keterangan dari Jibril ini, maka Nabi merujuk kembali Hafsah. Dirujuk kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dirujuk adalah wanita yang pernah kita bahas dulu, yang disebutkan dalam riwayat min ajmalin nas, secantik-cantik wanita, dinikah oleh Nabi, dan di malam pertama itu diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengucapkan kalimat kufur. Bagaimana dengan memakai jam tangan menutup mulut ketika menguap saat sholat? Ada fatwa dari Syekh Al-Albani, kanan. Tetapi dibantah oleh sebagian ulama, boleh mana saja. Ada Nabi SAW memakai cincin di tangan kiri. Ada riwayat Nabi memakai cincin pernah di tangan kiri. Berarti ini boleh. Ya. Boleh. Berarti apa yang dibahas oleh Imam Nawawi itu afdholiyah. Kecuali makan dan minum. Makan dan minum tidak ada afdholiyah. Harus tangan kanan. Karena makan dan minum dengan tangan kiri itu apa? Bertasyabbuh, menyerupai syaitan. Tentang menguap, ya tentu disukai dengan yang kanan, ya. Tetapi tidak seperti makan dan minum. Apakah memakai pakaian berwarna hitam ketika ada yang meninggal dunia, baik laki-laki dan perempuan, ini sunnah? Tidak, ya, istri. Yang dilakukan waktu itu istri. Istri yang ditinggal mati suami. Istri yang ditinggal mati suami. Adapun orang yang meninggal, kita datang ke orang meninggal berpakaian hitam, ini tidak ada sunnahnya. Bahkan itu tasyabbuh dengan orang-orang kufar, saya kira, ya. Yang mencontohkannya adalah orang-orang kufar. Disunahkan kita berwasiat kepada keluarga. Bolehkah kita mengingatkan kepada nenek kita yang memang sudah terlihat sakit-sakitan untuk menyegerakan berwasiat? Dan sebaiknya wasiat apa yang paling urgen? Boleh saja, ya. Boleh saja. Termasuk wasiat harta, ya. Tetapi wasiat harta ini tidak boleh diberikan kepada ahli ahli waris. Tidak boleh. Harus di luar ahli waris. Kalau saya mati, rumah ini buat si Fulan. Ah, Fulan ini tidak boleh anaknya. Tidak boleh istrinya, tidak boleh suaminya, tidak boleh ayahnya, tidak boleh ibunya. Pokoknya tidak boleh ahli waris. Jika ada koperasi yang memberikan pinjaman uang untuk pembelian rumah, lalu pengembaliannya dengan diangsur dengan jumlah lebih besar dari pinjamannya, apakah ini termasuk riba? Jelas. Jelas riba. Pinjam 50 juta, kembalinya 50 juta lebih 500 ribu. Riba. Apabila dipatok dari awal, perjanjian dari awal, tidak menjadi riba ketika itu kehendak yang utang. Ini sebagai rasa terima kasih saya tambah 500 ribu. Jangankan 500 ribu, 5 juta, 10 juta boleh. Tapi jangan dengan perjanjian di awal. Dengan perjanjian di awal maka itu riba. Apapun namanya, mau koperasi, mau tolong-menolong, mau apapun, ketika meminjam 1 juta, mengembalikannya lebih, maka itu riba. Nah, itu sifat riba. Bukan berarti bahwa yang tidak ad'afan mudha'afah bukan riba. Ya, jadi istilahnya itu ghairu murad, bukan syarat. Ya, sebab nanti kita akan mengatakan kita boleh mencukur alis, kita boleh mengikir gigi, kita boleh mentato badan, karena yang dilarang oleh Nabi wanita. Allah mengutuk melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, menyambung rambut, mentato badan, mengikir gigi. Kata-kata wanita ini apakah syarat? Bukan. Kalau begitu laki-laki boleh mencukur alis? Tidak. Ya. Jadi bukan syarat. Ya, karena memang sifat umumnya yang mencukur alis, yang menyambung rambut itu wanita. Maka Nabi menyebut Allah mengutuk wanita-wanita yang gitu. Ah, begitu juga riba. Sifat riba itu ad'afan mudha'afa. Berlipat-lipat. Ini bukan berarti kalau yang tidak berlipat-lipat jadi halal. Tetap haram, walaupun 1%, walaupun 0,0001%, haram. Bagaimana jika kita dalam lingkungan yang tidak mengenal sunnah, dan dalam sholat subuh, kita maju sebagai imam, lalu kita harus memakai kunut atau tidak? Pertama, jangan maju, kalau tidak, disuruh, gak boleh. Ya, gak boleh, kecuali ada yang nyuruh, atau kita memang sudah menjadi imam rawati. Kalau tidak disuruh tidak boleh. Tidak boleh, ya. Walaupun yang di situ bacaannya enggak karu-karuan, ya. Hafalannya ayat-ayat itu mulu. Kita hafal 10 juz, 15 juz baru pulang dari pesantren misalnya. Tidak boleh kita nyelonong. Tidak boleh. Kecuali kita dipersilahkan baru boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita disuruh maka kita harus mengamalkan sesesuna, enggak usah diperdulikan. Mereka mau kebiasaan apa, pokoknya yang saya yakini sunnah seperti ini. Kalau perlu, ya ngomong dulu. Eh, saya enggak pakai kunut, mau enggak nih? Kalau enggak mau, ya udah. Ya mau dah, enggak apa-apa dah. Tapi agak lamaan dikit, itidalnya. Nah, jangan. Enggak mau, terserah saya. Mau lama, mau sebentar. Ya. Jangan diatur-atur. Apakah khatib dan imam pada sholat Jumat dan Id boleh dengan satu orang? Iya, yang sunnah kan dia-dia terus. Yang jadi khatib dia, yang jadi imam dia. Ya kan? Kan di zaman Nabi yang khatib Nabi, yang imam Nabi. Zaman Abu Bakar, yang khatib Abu Bakar, yang imam Abu Bakar. Gitu. Jadi imamnya siapa? Dia yang jadi khatib. Ya. Tidak ganti imamnya terus gitu. Di masjid ini imamnya siapa? Fulan. Ya fulan itu yang khutbah. Dia terus. Itu sunnah. Itu sunnah. Sekarang bosan mungkin ya. Oh ya. Oh jelas. Oh ya, karena kan Nabi tidak menyuruh pulang orang yang telat, ya kan? Tapi Nabi menyuruh apa? Nabi menyuruh sholat 2 rakaat, ya. Nabi enggak mengatakan, ente enggak lihat, ane udah khutbah nih, ya. Udah pulang saja, enggak, ya. Atau ente sia-sia. Ya, kan takhirul bayan waqtil hajah tidak boleh. Tidak mungkin Nabi diam. Ya, jika ini sia-sia, artinya enggak ada keutamaan sama sekali, tentu Nabi akan bilang. Setidaknya memberikan peringatan, besok lagi jangan seperti ini. Ya, usahakan ente sudah di masjid ketika saya sudah mulai khutbah. Setidaknya seperti ini. Ya, tapi tidak. Ya. Jadi jangan ada kesimpulan dengan hadis tadi, berarti catatan sudah ditutup, ya sudah. Ngapain saya sholat Jumat? Ya, duduk. Catatan sudah ditutup. Tidak. Bagaimana hukum imunisasi yang di dalamnya mengandung enzim babi. Babi ini kan kaidahnya begini, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan harganya, penggunaannya, manfaatnya, hasilnya. Jadi dari babi ini kita tidak boleh menggunakan sebagai apapun. Kan orang Yahudi dikutuk, dilaknat oleh Allah, gara-garanya salah satunya apa? Ketika mereka oleh Allah diharamkan makan babi, mereka tidak makan babi, tapi nernak babi. Ya, mereka kan yang diharamkan makannya. Mereka tidak faham atau pura-pura enggak faham dengan kaidah bahwa jika Allah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak boleh digunakan dalam bentuk apapun. Ya kan? Maka makan daging babi tentu haram. Kemudian kita beli daging babi untuk makanan ternak atau apa, pokoknya seluruh manfaat tidak boleh. Ya. Ya kalau sengaja seperti itu tidak boleh. Kan sama dengan khamar, sama dengan riba. Yang dikutuk, dilaknat oleh Allah itu yang apa? Yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memeraknya, yang membawanya, yang membelinya, yang menjualnya, semuanya yang ikut serta dalam khamr itu. Begitu juga riba, yang makan, yang memberi makan orang lain riba, yang menjadi saksi, yang menulisnya, semuanya. Tentu ini tidak terbatas. Oleh karena itu hari ini di zaman Nabi tidak ada yang menjadi satpamnya, yang menjadi cleaning service-nya, semuanya ikut dosa. Apakah pahala sama antara sholat di sebelah kanan dengan kiri? Beda ya, ada keutamaan kanan. Ada keutamaan kanan. Ya. Berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.